بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخوان في الدين رحمني ورحمكم الله kita melanjutkan pembahasan kitab Ittihaf Ahli Iman bi Durusi Syahr Ramadan pada pelajaran yang kelima fi bayan bidayatus siyam al-yawmi wa nihayatihi, penjelasan tentang kapan dimulainya puasa dan kapan berakhirnya puasa dalam satu hari. Telah kita sebutkan pada pembahasan yang sebelumnya bahwasanya awal dimulainya puasa dalam sehari atau puasa harian itu adalah ketika sudah masuk fajar yang kedua, fajrus shadiq, sudah terbit fajar, maka disitulah dimulai puasa limsak min aklin wa syurbin, dari makan dan minum, jima dan jima. Kemudian kapan akhirnya disebutkan dalam ayat dalam surah Al-Baqarah ayat 187, "Tsumma timmu siyam ila al-lail." Kemudian sempurnakan puasa itu ila al-lail, sampai ke malam hari. Ini akhir dari puasa, sampai masuk waktu malam. Kapan dimulainya malam itu? Dimulainya malam setelah terbenamnya matahari. Tsumma atimmu siyam ila al-lail. Ila di sini ila bimana ghayah. Bimana ghayah? Puncak. Kata Syekh Al-Fauzan hafizahullah, "Idza kana ma ba'daha laysa min jinsi ma qablaha fa innahu la yadkhulu fihi wal lailu laysa min jinsi an-nahar." Kalau apa yang setelahnya bukan dari jenis apa yang sebelumnya, maka sungguhnya ini tidaklah masuk di dalamnya. Dan malam itu bukan jenis dari siang. Bukan jenis dari siang. Malam jenisnya lain malam. Begitu pula siang jenisnya siang. Maka puasa kata saya yantahi 'inda bidayatil lail bi ghurubis syamsi. Maka malam itu dimulai dari tenggelamnya matahari. Sempurnakan puasa setelah masuk fajar, maka disitulah puasa dimulai. Mulai menahan diri dari makan, minum dan jima. Sampai kapan? Sepanjang siang. Tidak boleh ila al-lail, sampai masuk malam hari. Dan malam hari itu diawali dengan terbenamnya matahari. Kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, "Idza aqbala al-lailu min hahuna wa adbara min hahuna wa gharabat asy-syams faqad aftara sa'im. Disebutkan dalam hadis dari Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala dalam riwayat al-Imam al-Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih, apabila malam datang dari sana, min al-masyriq, dari sebelah timur, wa adbara min hahuna, dan hilang dari sana, dari maghrib. Malam datang di maghrib, dari masyriq menghilang dari arah maghrib barat, dan telah tenggelam matahari, faqad aftara as-sa'im, maka orang-orang yang berpuasa itu berbuka. Di sini nas secara sharih dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya batasan akhir dari puasa itu adalah ketika matahari sudah tenggelam. Qala al-Imam an-Nawawi rahimallahu taala dalam kitab Majmu' Syarh Mazhab, yang qadi as-shaum wa yatimmu bi ghurub asy-syamsi bi ijma'il muslimin, berakhir puasa dan sempurna puasa itu dengan tenggelamnya matahari, ijma' kaum muslimin, sepakatan kaum muslimin. Naam. Demikian juga disebutkan Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimallahu taala dalam syarah Umdatul Fiqhi, kata beliau, wa idza ghaba qarsu asy-syamsi hina idzin yuftiru as-sha'im wa yazulu waqtu an-nahyi wa la athara bima baqiya fil ufuq min al-humra asy-syadidah fi syai'in min al-ahkam. Kalau sudah tenggelam qarsu asy-syams, bulatan matahari itu sudah tenggelam, ketika itu orang-orang yang berpuasa berbuka, boleh berbuka, boleh makan, boleh minum, dan telah hilang waktu larangan. Telah hilang sudah waktu larangan, apa-apa yang dilarang di waktu puasa maka sudah hilang, dan tidak ada asar, tidak ada pengaruh dari tersisanya di ufuk minal humrah syadidah, dari kemerah-merahan, sekalipun masih kelihatan merah-merah di sebelah barat di langit. Kalau sudah tenggelam matahari maka itu tidaklah berikan pengaruh, tidak ada pengaruhnya sedikit pun dalam perkara ahkam, dalam perkara hukum. وبعض الناس يخالفون وجه الشرع في السحور والإفطار, dan sebagian manusia mereka ini menyelisihi syariat di dalam sahurnya dan di dalam berbukanya. فَطَائِفَةٌ مِنَ النَّاسِ أَوْ كَثِيرٌ مِنْهُمْ يَسْحَرُونَ اللَّيْلَ. Jadi sebagian manusia menyelisihi dari bimbingan dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam masalah ini, masalah sahur dan masalah iftar. Kata beliau, ada sebagian manusia atau kebanyakan di antara mereka, yasharuna al-lail, mereka kalau malam hari itu begadang, tidak tidur. Maka tidak tidurnya, begadangnya bukan dalam perkara yang musyru', bukan perkara yang terpuji, tapi begadang dalam perkara sia-sia. Nah, main catur, main kartu, atau menonton, menyia-nyiakan waktunya. Fa idza kana ahlul lail wa aradu an-naum tasahharu qabla al-fajr, kalau sudah akhir malam atau sudah tengah malam jam 1 atau jam 2 gadang, dan mereka hendak tidur, mereka pun makan sahur. Menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam mengakhirkan sahur. Ini menyegerakan sahur. Jam 2 sudah bersahur karena ngantuk. Biar bisa tidur pulas, tidak terganggu oleh sahur. Apun tiga begadang sampai jam 2 sudah makan sahur. Jam 2 dan tidur. Padahal sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sahur adalah diakhirkan. Thumma namu wa taraku salat al-fajr, kemudian tidur wa taraku salat al-fajri fi waqtiha ma'al jama'ah, mereka pun meninggalkan salat fajr karena tidur, terlalu ngantuk, begadang, kemudian sahur dan tidur, dan luput dari salat fajr secara jama'ah di masjid. Bahkan terkadang bangunnya kesiangan, jam 6, jam 7 baru bangun. Salat subuhnya sudah matahari terbit, matahari sudah meninggi, sudah di luar waktu fajar. Dan ini banyak didapati kaum muslimin. Fartakibuna 'iddata akhta', kata Syekh, maka mereka orang-orang seperti ini, yartakibun, mereka melakukan beberapa kesalahan. Awalan, kesalahan yang pertama, annahum shamu qabla al-waqti siyam, mereka berpuasa sebelum masuknya waktu puasa. Waktu puasa ketika sudah fajar. Jam 2 sudah mereka makan, sudah enggak menahan diri dari makan dan minum karena tidur. Tsanian, yang kedua, yatrukuna salatal fajri ma'al jama'ah. Kesalahan yang kedua yang dia lakukan adalah meninggalkan salat fajar bersama jamaah kaum muslimin di masjid. Tidak berjamaah salat fajar di masjid adalah wajibkan bagi laki-laki sudah balig berakal untuk salat jamaah bersama kaum muslimin di masjid Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini meninggalkan jamaah, bahkan sampai tidak salat subuh karena sudah siang bangunnya, ya enggak bisa lagi nih salat subuh. Meninggalkan salat subuh. Salisan, yang ketiga, kesalahan yang ketiga yang dia lakukan, yuakhiruna shalat waqtiha, mereka ini mengakhirkan salat dari waktunya, yaitu salat subuh karena kesiangan, diakhirkan salat subuhnya dia ketika bangun. Fala yusalluna illa ba'da ma yastaqiduna wa inda dhuhri, mereka tidak melaksanakan salat fajar, salat subuh, kecuali setelah mereka bangun, sekalipun bangunnya itu sudah duhur, sudah mendekati duhur baru bangun. Salat subuhnya jam 11, jam 12 mendekati duhur, diakhirkan. Wal mubtadiyatu yuakhiruna al-iftar an ghurubi asy-syamsi wa la yuftiruna illa 'inda istibaki an-nujum. Yang ketiga tadi, yuakhiruna as-shalah, dan kata beliau al mubtadi'ah al-bid'ah, mereka mengakhirkan iftar, mereka menunda-nunda berbuka an ghurubis syams, dari dibolehkannya untuk berbuka waktu berbuka, yaitu setelah matahari tenggelam. Setelah matahari tenggelam mereka tidak makan dan tidak berbuka mereka kecuali sibakin nujum, sudah kelap-kelip bintang di langit. Ini mereka Syiah. Nah, ini golongannya Syiah. Mereka menyisihi Ahli Sunnah, menyisihi hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menyegerakan berbuka. Dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah SAW mengatakan, "La yazalun nas bi khairin ma ajal fitra." Kata Rasulullah SAW dalam hadis muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, senantiasa manusia itu berada di dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka. Sementara mereka ini mengakhirkan, ini si sunnah. Nah, itu Syiah. Maka hadis yang kita bacakan tadi, "Idza aqbala al-lail min hahuna wa adbara min hahuna wa gharabat asy-syamsu faqad aftara shaim." Orang Syiah menyelisih hadis ini. Kata al-Imam Ibn Daqiq al-Aid, "Hada al-hadith, hadis ini raddun ala syi'ah, bantahan terhadap syi'ah. Fi ta'khirihim al-fitr ila zuhur an-nujum, mereka mengakhirkan berbuka sampai munculnya bintang, bintang di langit." Ini kelompok MNC Ahli Sunnah. "Wa akhirul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarul umuri muhdatsatuha, wa kullu bid'atin dalalatun." Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuknya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan sejelek-jelek perkara adalah perkara-perkara baru yang diada-adakan, dan setiap bid'ah itu adalah kesesatan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Irwad bin Syariah radhiyallahu taala anhu. Nah, selesai pembahasan tentang waktu mulainya puasa dan waktu akhir dari puasa. Kemudian kita masuk kepada ad-darsu as-sadis, pelajaran yang keenam. Fi bayani hukmin niyah fi siyam. Sekarang tentang penjelasan hukum niat di dalam puasa. Di dalam pelajaran keenam ini, Syekh Al-Fauzan menjelaskan tentang apa hukum niat di dalam puasa. Kata beliau, "I'lamu anna an-niyah fi shaum la budda minha wa hiya syartun li sihhatihi." Ketahuilah kalian bahwasanya niat di dalam puasa itu mesti harus, harus ada niat, dan niat itu adalah merupakan syarat dari sahihnya puasa. Kalau ada orang berpuasa tidak diiringi dengan niat untuk berpuasa, maka puasanya itu tidaklah sahih, tidaklah benar. Nah, demikian juga ibadah-ibadah yang lain. Salat harus ada niat. Kama anha syartun li sihhati kullil ibadat. Sebagaimana niat itu merupakan syarat dari benarnya seluruh ibadah-ibadah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Dari hadis Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, muttafaqun alaih. Sesungguhnya al-a'mal binniyat, amalan-amalan itu dengan niat. Sesungguhnya seluruh amalan-amalan itu dengan niat. Amalan apa saja yang dilakukan oleh seseorang itu merupakan ibadah. Amalan ibadah harus disertai dengan niat. Wa innama likulli imrin ma nawa, dan bahwasanya setiap orang itu dibalas dari apa yang ia niatkan, tergantung kepada niat seseorang dalam melakukan satu amal ibadah. Kalau dia niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah balas dengan pahala sawab. Tapi kalau dia ibadahnya, dia puasanya bukan karena Allah, karena manusia, karena malu dikatakan tidak puasa, karena ingin mendapatkan pujian dari manusia, maka dia pun mengamalkan ibadah tersebut. Yang seperti ini tidak diberi ajr oleh Allah, karena niatnya bukan ikhlas, bukan mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang menyebutkan bahwasanya niat merupakan syarat dari benarnya satu ibadah adalah ini. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Wa biha tatamayyazu al-ibadat 'anil 'adat. Dengan niat itu maka akan terbedakan ibadah-ibadah dari adat-adat, kebiasaan-kebiasaan. Akan terbedakan antara ibadah dengan kebiasaan. Ya, sama-sama berpuasa. Si fulan, si A berpuasa, si B berpuasa. Tapi terbedakan puasanya itu dengan niat. Yang satu niatnya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang satu dia puasa bukan karena Allah Subhanahu wa taala, tapi karena ingin diet. Dia enggak makan. Dia puasa karena diet atau karena pengobatan. Maka beda. Dibedakan oleh niat. Ini satu di antara dari fungsi niat itu. Membedakan ibadah dan adat dan kebiasaan. Yang disebutkan oleh fuqaha bahwasanya niat dari sisi wazifahnya, fungsinya itu ada dua. Niat an-niyya min haitsu wazifatuha ala nu'ain. Ada dua. Ada niyatu at-tamyiz, ada niyat taqarrub. Ada niat tamyiz, membedakan antara ibadah dan adat. Ada niat yang taqarrub. Kalau niat tamyiz tadi membedakan adat dan ibadah seperti puasa, dan juga seperti berwudu. Ada orang berwudu karena ingin ibadah kepada Allah, ingin sholat, mau sholat dia berwudu, ini ibadah dia. Ada orang berwudu tapi bukan untuk ibadah, tapi hanya sekedar tabarrud untuk mendinginkan badannya. Maka terbedakan. Walaupun sama-sama prakteknya adalah bentuk ibadah yang dia lakukan, tapi karena ada niat maka terbedakan. Yang kedua, membedakan ibadah antara satu dengan ibadah yang lain. Membedakan mana ibadah yang fardu, mana yang nafilah. Seperti sholat, yang membedakan sholat wajib dengan sholat sunnah adalah niatnya, sekalipun praktiknya sama-sama persis. Sholat subuh dua rakaat, sholat tahiyatul masjid dua rakaat, sama. Yang membedakan antara fardu dan nafilah adalah niat. Maka ini fungsi dari niat, tamyiz dari ibadah dengan adat, dan tamyiz ibadah dengan ibadah yang lain dari sisi wajib dan sunnahnya. Yang kedua, niat juga disebutkan taqarrub dengan niat sesuatu itu menjadi bentuk kurba kepada Allah Subhanahu wa taala yang dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pahala. 6. Kalau seseorang itu meniatkan satu amalan untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan satu amalan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan ini mencakup seluruh amal-amal manusia, bukan hanya ibadah tetapi juga adat, adat kebiasaan atau muamalah-muamalahnya manusia seseorang dengan yang lain, jual beli misalnya. Kalau dia meniatkan jual beli, dia membeli sesuatu, dia meniatkan sebagai bentuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menolong seseorang, sekalipun dia tidak butuh barang itu, karena orang itu butuh uang, dia pun beli barangnya untuk menolong orang tersebut, dan niatnya taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diberikan pahala dari niat taqarrubnya kepada Allah Subhanahu wa taala tersebut. Ini fungsi dari niat, karena itu merupakan perkara pokok, perkara inti dalam sebuah amal. Karena amalan itu diganjar Allah Subhanahu wa taala tergantung kepada niat. Nah, demikian juga puasa. Mesti ada niat untuk berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala. Wa bihadza tamayyazul ibadat 'anil 'adat. Fa'in kana as-sawm wajiban fala budda an yanwiyahu min al-lail. Kalau puasa itu puasa yang wajib, maka mesti dia meniatkan puasanya itu di malam hari. Wa yu'ayyinu naw'iyata as-sawm alladhi yuriduhu, dan dia menetapkan jenis puasa yang dia inginkan itu. Apakah itu puasa Ramadan atau puasa nadar atau puasa kafarah? Karena ini adalah puasa yang wajib dia tunaikan. Maka kata Syekh, fala budda, mesti harus dia meniatkannya di malam hari. Oh, di sini saya menyebutkan niat itu berarti di malam, di malam hari, bukan di siang hari. Ya, sekarang dia sudah berniat untuk puasa besok, tapi niat itu adanya di malam hari. لقوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى وذلك من يعتقد عند بداية الصوم أنه يصوم من رمضان demikian itu dia yaqtakid meyakini anda bidayati shaum di awal kali dia berpuasa bahwasanya dia berpuasa di bulan Ramadan atau dia berpuasa karena mengqadha Ramadan atau dia berpuasa karena nazar atau karena kafarah. 6 tergantung puasa apa yang dia ingin lakukan. Wa waqtu an-niyyah li hadha as-shaum al-wajib bi anwahi min al-lail, maka waktu niat dari puasa yang wajib dan berbagai macamnya min al-lail itu di malam hari. Di malam hari niat. Sawa'un kana min awalihi aw wasatihi aw akhirihi. Sama saja di awal malam, di tengah malam, atau di akhir malam, selama belum masuk fajar. Kalau sudah masuk fajar berarti bukan lagi malam, sudah masuk ke siang. Dan wajib untuk dia imsak untuk berpuasa. 5. Rawa Daruqutni bisnadihi an Amrah an Aisyah marfuan, di mana diriwayatkan oleh Imam Daruqutni dengan sanadnya dari Amrah dari Aisyah radhiyallahu taala anha marfu'an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yubayyid as-siyam qabla tul fajr fala siyam lahu, wa qala isnaduhu kulluhum thiqat. Dari hadith dalam riwayat al-Imam Daruqutni dalam sunannya, demikian juga Al-Imam Al-Baihaqi dalam Sunan Kubra, dia meriwayatkan ini, barang siapa lam yubayyid as-siyam, maknanya lam yubayyid as-siyam, yang tidak berniat di malam hari sebelum masuknya waktu fajar, maka tidak ada puasa baginya. Tidak ada puasa baginya. Dan beliau menyebutkan isnadnya, sanadnya semuanya thiqah, orang-orang terpercaya. Maka dijadikan dalil dari hadis Aisyah ini marfu'an bahwasanya niat berpuasa itu dilakukan pada malam hari. Sama saja di awal malam sudah masuk maghrib atau benamnya matahari sudah masuk, maka mulai berniat, atau di tengah malam atau di akhir malam ketika dia sahur, dia berniat untuk puasa besok. Namun hadis ini sebagian ulama mengatakan mauquf, man lam yabit siyam qal fajri fala siyam lahu, hadis ini mauquf. Dirajikan oleh Imam Bukhari, Abu Hatim, An-Nasai bahwasanya ini hadis mauquf, bukan marfu sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi marfu. Oleh karena itu dapat khilaf, sebagian ulama membolehkan niat itu di siang hari. Nah, mereka merujukkan ini adalah mauquf. Naam, pada naam sahabiyah diriwayatkan juga dari Hafsah. Di sini Aisyah. Naam. Namun jumhur ulama mensyariatkan niat itu di malam hari. Mensyariatkan di malam hari kalau puasa itu puasa yang wajib. Karena puasa ada yang wajib, ada yang nafilah, ada yang sunnah. kalau puasa yang wajib niatnya disyaratkan di malam hari. Adapun siam puasa nafilah sunnah tidak disyaratkan niat puasanya itu di siang hari. Dan disebutkan oleh Syekh Al-Fauzan hafizahu ta'ala dalam pembahasan selanjutnya. Kita cukupkan sampai di sini dulu pembahasan tentang hukum niat di dalam puasa. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Tafadhalu, hafizakumullah.